Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul dalam rangka mengkaji kajian fikih ibadah. Insyaallah taala kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita mulai, ana mohon maaf ana belum sempat membuat terjemahannya. Jadi insyaallah ntar tinggal ditulis aja afwan. Belum sempat. Masyaallah. Baik. Kita masih dalam pembahasan tathhirun najasah, yaitu pembersihan najis. Dimana pada pertemuan yang lalu kita udah tahu bahwa cara membersihkan najis. Jadi ketika kita bahas tentang pembersihan najis, pembersihan najis, maka kita harus tahu bahwa bab ini berbicara tentang dua hal, yaitu gimana cara membersihkannya, serta yang najis-najis itu apa aja sih, dan yang gak najis itu apa aja. Jadi ada dua, membersihkannya dan juga apa yang najis. Kita udah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa najis kalau mau dibersihkan maka ditinjau dari berat atau ringannya. Jadi ada yang misalnya najis yang sifatnya itu ringan. Kalau ringan berarti gimana cara bersihinnya? Disiram pakai air berapa kali? Disiram berapa kali? Ada batasannya nggak? Harus sekian kali atau sekian kali? Nggak ada batasan. Jadi selama disiram pakai air, kalau satu kali bersih, alhamdulillah. Pokoknya kalau misalnya dua kali bersih, ya udah, tiga kali, ya udah. Yang penting nggak ada. Oh harus tiga kali, harus tujuh kali, nggak. Ini karena najisnya ringan. Disiram pakai air. Apa itu contohnya? Yang disiram pakai air, kotoran pada kotoran yang nempel di bumi atau di tanah, ya kan? Kotoran atau najis yang menempel di tanah atau permukaan bumi atau yang semisal. Atau yang semisal misalnya lantai WC, nah ini semisal. Jadi dia disiram pakai air, kalau ringan berarti tanpa ada persyaratan bilangan. Tanpa bilangan. Dan bahkan ada dari jenis yang najisnya itu ringan, dia itu bisa cuma dipercikan saja. Maksudnya dipercikan bukan digituin ya, artinya ketika air itu dibasahi di permukaan itu, walaupun nggak nyampe ngerembes, kita tahu ya bedanya antara kalau disiram ya kan ngerembes gitu ya, antar disiram dengan dipercik. Ya kalau dipercik paling cuman airnya kelihatan ya, tetapi nggak nyampe rembes. Nah itu namanya percik. Jangan ya cuma trik gitu doang mah ya nggak, tapi artinya dipercik benar-benar ada airnya di situ dan bisa terlihat di daerah-daerah yang memang terkena najis. Kalau yang disiram air, itu kan yang nempel pada tanah atau yang semisal. Kalau yang dipercik, apa najisnya? Air seni, bayi laki-laki, yang kayak gimana? Yang belum makan dengan syahwat atau dengan kemauannya, atas kemauannya. Air seninya doang, ada yang lain? Dan muntahnya. Tokoi uhu. Jadi ini jenis yang ringan. Jadi kalau misalnya dapat ada najis di permukaan tanah atau yang semisal, gimana cara bersihinnya? Ya disiram pakai air sampai bersih bekas dan sampai bersih benda dan bekasnya. Kalau yang dipercik, ya ini. Kalau najisnya adalah air seni atau muntah dari bayi laki-laki, lam yakul ta'aman bisyahwatin, maka dengan atas kemauannya, maka termasuk najis ringan yang bisa dibersihkan dengan dipercik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yang menengah. Kalau yang menengah, gimana cara bersihinnya? Disiram atau dibasuh? Sama aja, dibasuh dan disiram sama. Iya gak sih? Iya, ya, dibasuh dan disiram, bahasa Indonesianya sama. Dibasuh pakai air berapa kali? 7 kali. Ah, Ustaz banyak banget, sekali bersih kok. Gimana? Sekali bersih memenuhi atau enggak? Tidak. Enggak memenuhi. 7 kalinya ini harus. Jadi, kalau yang di sini boleh. Tapi kalau yang di sini walaupun sekali langsung bersih, tetapi harus 7. Apa itu contohnya? Pokoknya selain berdua ini. Selain najis di tanah ataupun selain air seni bayi laki-laki yang belum makan dengan syahwatnya dan muntahnya, maka selain ini berdua masuknya itu ke menengah. Masuknya ke menengah. Contohnya, contohnya air liur anjing menengah. Ya, gitu. Jadi kan ada yang menengah, ada yang berat gitu ya. Oke, air seni bayi perempuan masuknya di menengah. Kalau air seni perempuan di tanah, gimana? Ringan atau menengah? Air seni perempuan, tapi di tanah. Ringan, ringan. Pokoknya kalau di tanah najis atau semisalnya, maka dia ringan. Kotoran kucing di tanah ringan. Kotoran anjing ringan. Kotoran babi ringan. Ringan. Iya. Udah pokoknya gitu Zat. Kalau najis di tanah disiram, ya pokoknya dengan syarat najis yang ringan. Tapi kalau selain dari di tanah, ya kan, mau air seninya bayi perempuan, air seninya manusia, kotoran kucing, kotoran binatang-binatang yang bersifat najis, kalau bukan di tanah, maka dia masuknya di menengah. Kalau menengah, berarti dibasuh dengan syarat 7 kali. Kalau ternyata habis 7 kali, belum bersih? Masih ada gitu, bulet-buletnya kita lihat. Hmm? Masih ada bulet-buletnya. Dalam muka. Ya kan, misalnya ada kotoran kucing nih. Kan ada bentuknya tuh. Disiram 7 kali, bulet-buletnya gak mau pergi. Maksudnya kan biasanya disiram terus terus apa ngalir ke selokan gitu. Ini diginiin gak geser-geser. Berarti itu udah suci atau belum? Udah suci. Ada pendapat lain? Belum. Belum suci. Terus harus terus dibersihin atau enggak? Harus terus dibersihin sampai hilang itu bulat-bulatnya. Bulat-bulatnya udah hilang, udah 10 kali alhamdulillah hilang. Tapi masih ada bekasnya. Dimaafin. Masya Allah. Benar, benar. Jadi kalau yang selain ini dua, itu dia menengah. Gitu. Adapun yang berat, maka yang berat itu tinggal dihafal 2. Kotoran anjing ataupun kotoran babi. Khinzir. Maka segala najis anjing atau segala najis babi, maka dia hukumnya berat kalau selain di tanah. Kalau di tanah berarti ringan. Tapi kalau nempel misalnya di baju kita, berat. Gimana cara bersihinnya? Dibasuh pakai air berapa kali? 7 kali, sama satu lagi pakai tanah atau yang semisal. Masya Allah. Khalas? Gampang insya Allah? Insya Allah. Baik. Maka setelah itu, ini diulang kadang-kadang suka lupa-lupa kita. Nah setelah ini, barulah kita masuk tentang, kayaknya udah sempat disinggung juga pada pertemuan yang lalu, adalah tentang najis-najis tapi yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan. Apa itu? Kata penulis rahimahullah taala, sampai mana tuh? Wa ufiya fi ghairi ma'in wa mat'umin an yasiri da min najisin wa nahwihi min haywanin tahir la dama sabil illa min hayd. Ini perlu lagi enggak? Apa udah jelas? Apa mau di ini lagi kayak tadi? Lagi. Oke. Jadi pembersihan udah. Maka sekarang kita mau bahas apa sih yang najis? Maka yang pertama kita mau bahas sebenarnya dia najis tapi dimaafkan. Dia sebenarnya najis tapi dimaafkan. Dimaafkan. Apa itu? Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ufiya fi ghairi ma'in wa mat'umin. Satu, najisnya nemplok bukan di minuman atau di makanan. Najis bukan di minuman dan di makanan. Satu syaratnya. Yang kedua, ini syarat-syaratnya harus terpenuhi semua ya. An yasiri damin najis. Maka yang kedua itu adalah banyaknya segimana? Banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit jumlahnya. Terus syarat yang ketiga kata penulis rahimahullahu ta'ala, min haywanin tahirin, dari hewan tahir, dari hewan yang tahir. Maksudnya hewan yang tahir, ya kalau hewannya najis gimana? Berarti enggak ya. Pokoknya hewan yang tahir adalah ya gampangnya yang dimakan dagingnya. Gitu aja. Walaupun nanti ada juga yang enggak dimakan tetap tahir. Insyaallah kita bahas. Tapi untuk yang sekarang ada najis, tapi dia sebenarnya dia tetap najis tapi dimaafkan. Apa? Nemploknya bukan di makanan atau di minuman. Jumlahnya sedikit dan darahnya itu dari hewan yang tahir. Dan yang keempat, bukan dari darah kemaluan. Bukan dari darah kemaluan kecuali haid. Kecuali haid. Kecuali darah haid maksudnya. Baik. Sekarang kayak kemarin contohnya itu adalah ada tukang akekah udah pesan ketoprak. Ya kan? Udah pesan ketoprak, belum dimakan ketopraknya dia motong kambing. Ternyata pas dikrek tenggorokannya ada darah yang muncrat ke ketopraknya. Apa hukumnya? Apa tuh darah yang nempel di ketopraknya? Emang najis, tapi dimaafkan apa enggak? Enggak dimaafkan. Enggak dimaafkan. Kalau najis sudah pasti najis. Gitu. Pasti najis. Tetapi dimaafkan apa enggak? Berarti enggak dimaafkan. Kenapa? Karena nemploknya di makanan. Kalau ternyata ada tukang akekah, tukang sembelih, habis nyembelih darah kambing, ternyata ada yang nempel di bajunya atau di celananya. Dikit aja, seret. Najis apa enggak najis? Najis. Dimaafkan atau enggak? Dimaafkan, tinggal dicek. Dimakanan atau bukan? Bukan. Minuman? Bukan. Jumlahnya? Sedikit. Hewannya? Ya kambing, tahir. Dari darah kemaluan atau enggak? Enggak. Itu dari leher. Oke, berarti dimaafkan. Dipakai buat sholat? Sah sholatnya. Baik. Ini buat perempuan nih. Buat perempuan, setelah dia berhenti haid, udah suci, udah enggak balik lagi, mandi junub, ternyata masih ada darahnya di pakaiannya dengan jumlah yang sedikit. Najis apa enggak? Najis. Najis. Dimaafkan atau enggak? Dicek, dicek. Di makanan atau di minuman? Bukan. Sedikit jumlahnya? Ya. Hewan yang tohir? Enggak, dia bukan dari hewan lagi. Ini manusia. Berarti, ya maksudnya hewan yang tohir aja nak. Centrang apalagi manusia gitu ya. Lebih centrang lagi. Dari kemaluan? Iya. Kecuali? Darah haid. Berarti kalau misalnya ada sedikit terus dia tetap sholat? Sah atau enggak sholatnya? Sah, kan dimaafkan. Kan dimaafkan. Iya kan? Bukan di makanan atau di minuman. Sedikit jumlahnya dari manusia dan juga darah haid atau yang semisal. Baik? Faham ya? Jadi ini darah atau najis yang dia itu najis tapi sifatnya itu dimaafkan. Barulah kita masuk ke pembahasan baru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ma la nafsa lahu sa'ilah wa qamlun wa baraghith wa ba'udun wa nahwaha tahiratun mutlaqa. Jadi kalau tadi kita udah bahas okay, ini najis tapi dimaafkan. Nah, di sini penulis memberitahukan ada juga yang jangan sampai salah bahwa yang berikut akan disebutkan itu dia enggak najis. Yang akan disebutkan ini dia itu enggak najis, tapi dia itu suci. Suci. Biasanya kalau disebutkan suci itu gara-gara ya pokoknya segala hukum asal sesuatu itu suci. Apa hukum papan tulis? Suci, spidol. Suci, meja ini. Suci, karpet. Suci. Yang suci-suci kan banyak banget gitu. Jadi yang disebutin itu biasanya disebutin agar jangan sampai salah paham. Karena yang suci itu banyak. Jangan sampai yang sebenarnya dia suci tapi dikira najis. Apa itu? Yang pertama kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Binatang yang darahnya tidak mengalir. Binatang yang darahnya tidak mengalir. Ini suaranya masuk gak ya guys itu? Afwan. Masuk ya, bismillah ya. Insyaallah. Binatang yang darahnya tidak mengalir, maka ini suci. Maksudnya darahnya tidak mengalir, bukan gak punya darah. Punya darah. Tetapi kalau seandainya itu binatang disembelih, darahnya itu gak muncrat gitu. Kalau kambing muncrat gak? Muncrat. Kalau cicak? Yang benar. Gitu. Cicak enggak gitu. Jangankan ya enggak lah, kita sama-sama tahu kalau itu darahnya ada sih darah, tapi darahnya bukan cuat gitu. Enggak gitu. Jadi segala binatang yang darahnya tidak mengalir, maka dia itu suci. Seperti di sini dibawain contoh, misalnya kutu, nyamuk. Suci dia. Ya kan kalau ada lalat. Jadi kalau misalnya nemplok di sini terus kita truk lagi sholat, ada darahnya tuh, darah nyamuk. Suci atau enggak? Suci. Sholatnya batal enggak? Enggak, lanjut terus. Enggak ada yang perlu dilepas dari pakaiannya. Karena suci. Oke. Yang tidak ada darah mengalir. Seperti misalnya kutu, nyamuk, lalat, wanah guha. Atau enggak yang semisalnya. Yang semisalnya tahiratun mutlaqo, maka yang seperti ini tahiratun mutlaqo, semuanya itu suci. Semuanya itu suci. Apalagi contohnya ya? Coa suci enggak tuh? Suci tapi jijik gitu ya. Oke, cacing. Suci gitu, tapi menjijikkan. Nah, sekarang ada beberapa pengecualian. Pengecualian, apa pengecualiannya? Kalau ternyata yang tidak punya binatang-binatang yang darahnya itu nggak mengalir ini, asalnya itu dari najis. Asalnya itu najis. Contohnya misalnya belatung. Kalau belatung yang muncul dari najis. Ingat ya, belatung yang muncul dari najis. Kalau belatung yang muncul dari yang bukan najis, maka belatungnya enggak najis. Kayak misalnya belatung muncul dari makanan basi, najis apa enggak? Enggak, karena makanan basi bukan najis. Kotor iya, tapi najis bukan. Tapi kalau misalnya belatung yang muncul dari kotoran manusia, najis, karena asalnya dia itu najis. Walaupun dia itu darahnya enggak mengalir, tetapi karena asalnya itu najis, maka dia itu najis. Sisanya dia itu suci. Sisanya dia itu suci. Maka setelah disebutkan yang suci-suci ini, balik lagi ke permasalahan mana lagi yang najis. Mana saja yang najis? Nah, berarti kalau yang tadi dimaafkan, kalau yang ini nggak dimaafkan, harus dicuci. Gitu. Apa itu? Wa ma'iun muskirun. Yang pertama itu adalah minuman memabukkan. Minuman memabukkan. Kemudian wa ma la yu'kal min thairin. Burung. Burung dara suci atau najis? Burung dara suci atau najis? Kalau misalnya disembelih, keluar enggak tuh? Muncrat enggak darahnya? Kalau burung secara asal dia itu suci. Tapi kalau yang tidak dimakan dagingnya, jadi yang najis itu adalah burung yang tidak dimakan dagingnya. Maka dia itu najis. Dan juga wabaha'ima mimma fauqal hirri hilqah. Dan juga binatang-binatang. Binatang-binatang syaratnya yang tidak dimakan dagingnya, tidak dimakan dagingnya. Dan ukurannya lebih besar daripada kucing. Lebih besar dari kucing. Jadi binatang yang dagingnya enggak dimakan dan ukurannya lebih besar dari kucing berarti najis. Anjing najis apa enggak? Najis. Babi? Najis. Serigala? Najis. Kelinci? Kenapa? Dimakan dagingnya walaupun enggak tega. Kelinci enggak najis. Anak anjing? Lo kan lebih kecil dari kucing. Apa? Tapi enggak dimakan dagingnya. Ya udah, itu aja. Pokoknya kalau dia enggak dimakan dagingnya dan lebih besar dari kucing, ini maksudnya lebih besar itu adalah ukuran normalnya ya, jangan di bayinya. Enggak, tapi ukuran normalnya. Kalau ukuran normalnya lebih besar daripada kucing, maka dia itu najis. Macan? Najis. Hah? Kuda? Ayo, kuda, kuda. Kuda? Najis atau enggak? Kenapa? Dimakan dagingnya. Ini yang susah nih. Kalau keledai? Keledai. Kalau misalnya keledainya itu adalah keledai enggak usah dentar aja. PR aja. PR. Biar enggak terlalu banyak. Oke, thayyib. Jadi setelah dibilang yang najis-najis dari binatang, maka ada yang selanjutnya, dia bukan binatang. Tapi tetap najis. Apa itu? Susu. Ada syaratnya. Yang pertama, susunya siapa? Maka susunya min ghairi adami. Susu selain manusia. Susu selain manusia. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kapan itu susunya itu dihukumi najis? Yaitu ketika datang dari binatang yang tidak dimakan dagingnya. Binatang tidak dimakan. Jadi kalau minum susu kucing boleh enggak? Enggak boleh. Susu kucing enggak boleh. Apalagi kalau susu anjing apa segala macam, maka ini Enggak boleh. Susu kambing? Boleh. Susu sapi? Boleh. Oh, tiap hari. Susu gitu. Syaratnya selain manusia dan juga dari binatang yang tidak dimakan dagingnya. Setelah susu, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa maniyun, dan juga air mani. Jadi baik susu maupun air mani, maka syaratnya itu kalau najis itu harus dua. Kalau air mani selain manusia, najis. Atau air mani selain dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, juga najis. Tapi kalau air mani dari binatang yang dimakan dagingnya, dia juga suci. Maka setelah susu maupun air mani, lanjut lagi tentang najis selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wabaulun wawrawthun, wabaulun wawrawthun, wanahwuha min ghairi ma'kulil lahmi najisah. Air seni dan juga air besar, kotoran. Maka hukumnya itu dia adalah najis dari apa? Maka dari, ya tentunya dari yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan, yang tidak dimakan dagingnya. Air seni manusia najis apa enggak? Enggak. Emang manusia dimakan dagingnya? Enggak. Manusia enggak dimakan dagingnya. Awas, jangan ada yang kanibal di sini. Manusia enggak dimakan dagingnya. Jadi kalau enggak dimakan dagingnya, najis. Air seni kambing. Najis apa enggak? Dagingnya dimakan. Berarti air seninya najis atau bukan? Bukan najis. Harus tahu tuh. Air seni kambing bukan najis. Kalau pupnya? Kan sama nih air seni dan air besar. Air seni, air besar yang tidak dimakan dagingnya, maka dia itu najis. Ya berarti kalau pupnya kambing? Najis gak? Gak najis. Makanya Nabi SAW membolehkan kita itu sholat di kandang onta. Ya kan onta? Onta dimakan gak? Dimakan. Berarti dia bukan najis. Gitu. Jadi pokoknya kalau tidak dimakan, maka dia itu najis. Tapi kalau dimakan, maka bukan najis atau tahir. Wa minhu tahirah. Adapun yang dimakan, maka dia itu tahirah. Sudah dijelaskan tadi. Wa mimma lada malahu sa'il. Wa mimma lada malahu sa'il. Dan juga air seni ataupun air besar yang keluar dari binatang yang tidak mengalir darahnya, maka ini juga suci. Jadi kalau ada tai cicak nemplok di sajadah, najis gak tuh? Ganti sajadah apa enggak? Enggak. Ya tapi kalau misalnya mau digeser, sebaiknya digeser, karena harus dibersihkan dari yang menjijikan gitu. Ini kita ngomong antara najis atau suci gitu ya. Kita gak ngomong jorok, jijik atau gimana, enggak. Tapi kita ngomongin secara hukum syar'inya, suci atau najis. Maka segala sesuatu yang keluar, baik air kecil maupun air besar, dari binatang yang darahnya tidak mengalir, maka dia itu hukumnya adalah suci. Wa yufa an yasirin tini syari'in urfa in ulimat najasatuhu wa illa fatahir. Terakhir. Yaitu hukumnya pada asalnya itu dia najis, tapi dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Apa itu? Kata penulis rahimahullah ta'ala, adalah kotoran yang ada di jalan. Lumpur jalanan. Nah, itu lebih tepatnya. Lumpur jalanan. lumpur jalanan, tanah becek, belok. Nah, ketika lumpur jalanan ini kita tahu ada najisnya, maka balik ke sini. Kalau lumpur jalanan ketahuan tuh, oh iya, ada najisnya tuh di situ. Tadi ana lihat tuh, ada anjing yang pipis di situ. Diketahui ada najisnya, maka hukumnya najis. Bisa nggak dimaafkan? Bisa dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya sedikit. Kalau lumpur jalanan, kita nggak tahu najisnya, atau nggak ada sama sekali, nggak tahu, maka apa hukumnya? Bukan najis, bukan dimaafkan. Bukan najis. Yang dimaafkan itu adalah dia sebenarnya najis, tapi karena sedikit, maka dia dimaafkan. Tapi tetap najis. Adapun kalau misalnya nggak ada najisnya, ataupun kita nggak tahu najisnya, maka yang namanya jalanan, tanah, lumpur, maka itu hukumnya adalah suci. Maka dengan demikian, selesai tentang masalah izalatun najasah. Tentang membersihkan najis. Tayib, sekarang ana tanya. Kalau misalnya kita habis maaf pipis, berapa kali harus disiram pakai air? Hah? 7. Kan tadi bilang begitu kan? Kalau di tanah 1. Ini kan selain tanah nih, anggota badan kita. Ya kan? Habis pipis atau habis buang air besar, berarti berapa kali? 7. Tujuh atau sampai bersih? Sampai bersih. Kalau cuma 2 terus bersih? Ya udah. Lah tadi katanya kalau menengah 7. Itu menengah atau ringan tuh? Menengah kan? Kalau yang masalah itu, Ustaz, itu kan kemarin masalahnya kan masalah istinja sama istijmar. Beda bab. Gitu jawabnya. Beda bab. Ini kita bersihin najis, iya, tapi bukan yang istinja sama istijmar, beda lagi. Itu. Ya kalau istinja sama istijmar ada bab tersendiri, selain istinja maupun istijmar, ya ini pembahasannya. Oke, baik. Maka kita masuk, masih sempat teh. Jam berapa tuh, Bu? Baik. Nah, ini bab yang terakhir dalam Kitabut Thaharah. Bukan bab. Pembahasan terakhir dalam Kitabut Thaharah. Setelah pembahasan ini insya Allah baru kita masuk ke kitabus sholah, kitab tentang sholat. Apa itu pembahasan terakhir kita? Maka pembahasannya itu adalah tentang haid. Walaupun laki-laki ini di sini nggak ada yang haid, maka tetap harus dipelajarin. Tetap harus dipelajarin. Karena ada anggota keluarga kita yang perempuan, ada adik kita, ada kakak kita, dan juga nanti semuanya pada nikah. Nikahnya sama perempuan nanti bisa, ya yeah, nggak boleh, haram. Ada terpunya anak, anaknya juga mungkin perempuan. Kalau nggak nanya sama antum, nanya sama siapa, malu, gitu. Jadi harus antum yang jelasin, nak, gini. Biarpun rada-rada canggung, ya sama antum aja canggung, apalagi sama orang lain, apalagi sama pacarnya, nangis antum. Waliyadzubillah. Jangan sampai deh. Baik. Mudah-mudahan anak-anak semuanya soleh semua. Keluarganya juga sakinah semua, Masya Allah. Faslun fil haid. Maka kita masuk pasal tentang haid. Pasal tentang haid. Maka ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling penting itu adalah tentang konsep-konsep utama. Konsep-konsep utama. Nah, ini harus mutkin dia. Dia harus benar-benar ngelotok di sini. Kenapa? Karena kalau yang konsep utamanya ini dia udah ngambang, enggak clear, enggak jelas, nanti ke depannya itu makin susah. Emang ini permasalahan haid termasuk yang jelimet pusing, Masya Allah. Kenapa? Karena rata-rata yang namanya fuqaha, ulama itu adalah laki-laki. Ya kan? Terus juga keadaan perempuan antara satu dengan yang lain beda-beda. Ada yang haidnya 3 hari, ada yang haidnya 7 hari, ada yang 14 hari. Ada yang tiap bulan datangnya sama, bulan depannya beda, bulan depannya enggak datang, bulan depannya ketika datang 20 hari. Yang kayak begini muter ntar kalau misalnya konsep utama enggak paham. Jadi perhatikan konsep utama dalam pembahasan haid. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, yang pertama konsep utamanya itu adalah la haidha ma'a hamlin. Kalau orang wanita hamil maka tidak mungkin haid. Kalau sedang hamil maka enggak mungkin haid. Walaupun ada darah yang keluar, kalau dia hamil enggak mungkin haid. Berarti itu darah penyakit, damun fasad atau darah kotor. Pokoknya hamil sama haid maka itu enggak mungkin bersatu. Makanya kalau misalnya suami lagi menunggu kehamilan istri, yang ditanya haidnya. Udah datang bulan atau belum? Kalau misalnya belum datang bulan, berarti ada kemungkinan hamil. Tapi kalau udah hamil, ya udah enggak mungkin haid. Konsep utama. La haidha ma'a hamlin. Bahwa orang hamil enggak mungkin haid. Haid itu tidak bergabung dengan kehamilan. Wa la ba'da 50 sanah. Dan juga wanita yang lebih dari 50 tahun. Maka wanita yang lebih dari 50 tahun tidak mungkin haid. Maksudnya tidak mungkin haid, darah yang keluar tidak teranggap sebagai haid. Ini konsep yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, wala qabla tamami 9 sinin. Dan juga wanita yang kurang dari 9 tahun. Wanita kurang dari 9 tahun tidak teranggap sebagai haid. Jadi misalnya ada wanita gitu namanya Aisyah. Ya kan ternyata dia masih 6 tahun. Terus udah keluar darah, maka langsung dipastikan ini bukan darah haid. Dan anti belum haid, udah tenang aja. Kalau udah 7 tahun sama, 8 tahun sama gitu. Pokoknya kalau belum kena 9 tahun, belum sempurna 9 tahun, maka tidak terhitung sebagai haid. Yang ketiga. Yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah konsep utama yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikit haid, paling sebentar gitu deh. Paling sebentar. Haid itu paling sebentar kapan sih? Paling sebentarnya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ini paling sebentarnya. Yang kelima. Wa aktsaruhu 15. Paling banyaknya, paling lamanya. Kalau paling sedikit sehari atau 24 jam, sehari semalam, maka yang paling lama itu adalah 15 hari. Ini paling lama. Jadi kalau misalnya ada orang yang haid, ya kan misalnya ada wanita gitu, umur berapa? 21 tahun. Ternyata keluar darah cuma 1 jam. Setelah 1 jam, tuh darah gak balik-balik lagi. Udah berhenti total. Besok gak balik, besok gak balik, besok gak balik. Udah gak berhenti lagi. Maka dia udah, itu darah yang keluar 1 jam itu darah haid atau bukan? Bukan. Karena kalau haid harus sehari semalam. Atau ternyata ada wanita yang ternyata haidnya itu 20 hari. Berarti kayak gimana ngitungnya? 1 sampai 15 mungkin semuanya haid. Mungkin semuanya dari 1 sampai 15. Tapi adapun dari hari 16 sampai 20 maka ini udah dipastikan. Udah dipastikan itu bukan darah haid. Kenapa Anda bilang mungkin dari 1-15? Mungkin aja penyakitnya sebenarnya haidnya itu cuma 1-7, tapi dari hari ke-8 itu merupakan darah penyakit. Mungkin kayak gitu. Ya, buat yang laki-laki diafalin aja. Buat yang perempuan insyaallah paham. Insyaallah paham. Ini penting. Jadi paling sebentar sehari, semalam, paling lamanya itu adalah 15 hari. Kemudian yang setelahnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ghalibuhu sittu aw sab'. Sittun aw sab'. Yang 6. Paling sebentar sehari semalam 24 jam. Paling lama 15 hari. Yang paling banyak kejadian, paling banyak kejadian berapa? 6 atau 7 hari. Jadi wanita yang misalnya haidnya itu 6 atau 7 hari, maka alhamdulillah. Maka yang seperti ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kayak gini adalah ya bisa dibilang siklus haidnya itu normal. Siklus haidnya normal, enggak bentar, enggak lama, normal ya segini, 6 atau 7 hari. Penting paling banyaknya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, yang selanjutnya situ aw sab', yang selanjutnya mana tuh? Wa aqallu tuhrin baina hayl 13. Jadi kita udah bahas saling sebentarnya, paling lamanya, dan juga paling banyak kejadiannya. Nah, di sini jarak antara satu haid ke haid yang lain, ke haid berikutnya, minimumnya minimum 13 hari. Minimumnya 13 hari. Jadi kalau misalnya ada si fulanah, dia haid 2 hari. 2 hari haid. Ternyata ditungguin besok berhenti. Lusa berhenti. 3 hari berikutnya berhenti. 4 hari berikutnya berhenti. Pas di hari ke-5 datang lagi. Datang lagi. Ini sama ini, dua haid yang berbeda atau satu haid yang sama? Ini haid yang berbeda atau haid yang sama? Haid yang sama. Kenapa? Karena gak mungkin jarak antara satu haid dengan haid yang berikutnya itu adalah kurang dari 13 hari. Minimalnya 13 hari. Minimalnya 13 hari. Kurang dari 13 hari, maka hitungannya masih siklus haid yang kemarin. Masih siklus haid yang kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama satu lagi adalah wala hadda li aktsarihi. Apaan? Ya kalau paling sedikit kan 13 hari, Ustaz. Paling banyak antara satu haid dengan haid berikutnya berapa? Maka paling banyaknya itu adalah tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ini biasanya yang siklus haidnya kurang normal, maka bulan ini haid. Bulan depan enggak, bulan depan enggak, bulan depan enggak, bulan depan enggak, bulan depan enggak, bulan depannya baru datang haid. Pokoknya yang kayak begitu ya tetap enggak apa-apa, tetap haid. Gitu. Enggak ada gimana-gimana, karena memang jarak antara satu haid ke haid berikutnya tidak ada batasannya. Nah, ini merupakan 8 konsep utama dalam memahami haid. Jadi kalau contoh, nah ini biasanya permisalan yang sering dipakai oleh para fuqaha. Misalnya ada si fulana. Misalnya namanya Salma. si Salma pada bulan 1 Ramadan. 1 Ramadan dia haid. Salma misalnya umur 22 tahun. 1 Ramadan haid. Kemudian 2 Ramadan bersih. Mungkin atau enggak? Mungkin enggak? Kenapa? Karena minimalnya sehari semalam. Oke, dari 1 tanggal 2 selesai. Ya kan? Terus nunggulah 13 hari. Datang misalnya 15 Ramadan. Haid lagi dia. Haid lagi. 16 bersih. Mungkin enggak? Mungkin. Terus ternyata ditambah 13, 29 Ramadan. Dia haid lagi. Mungkin enggak? Mungkin, karena paling cepatnya 13 hari. Jadi kalau misalnya ditanya, mungkin enggak sih seorang wanita itu bisa sebulan itu datang 3 kali haid? Bisa. Mungkin. Mungkin. Yang kayak gini emang kenapa sih, Sat? Aduh, aneh pusing. Ya kan? Nanti bakalan penting misalnya permasalahan talak. Talak itu kan kalau misalnya istri ditalak, boleh cari suami lain kalau 3 kali haid. Ya kan? Setelah ditalak harus ada thalatsatu quru. 3 kali haid. 1 quru kasih kesempatan balik. 2 quru kasih kesempatan balik. 3 kali kagak balik-balik juga, udah selesai. Udah selesai. Jadi kalau misalnya kayak begitu tergantung wanitanya. Kalau wanitanya normal ya berarti waktu buat mikir-mikirnya 3 bulan. Tapi kalau ternyata dia modelnya yang kayak begini, berarti jangan kelamaan, putusin cepet-cepet. Tapi mendingan dan perceraian itu gak bagus. Tapi artinya kalau orang ngerti masalah haid yang kayak begini dia paham. Baik. Jadi ini kaedah-kaedah yang besar yang harus, ya kalau misalnya kita mau mengerti tentang haid secara baik, maka dia harus mutkin dia, ngelotok dia di situ. 8 kaedah tersebut. Baik. Emang kenapa sih Ustaz kalau udah haid, maka kalau haid kata penulis rahimahullah ta'ala wa haruma 'alaiha fi'lu salatin wa shaumin. Maka kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh dalam artian dia itu haram kalau dilakukan, dan kalau tetap dilakukan itu tidak sah. Tidak sah. Apa itu yang gak boleh? Maka sholat dan puasa. Sholat dan puasa. Hanya saja kalau puasa, kata penulis rahimahullah ta'ala, وَيَلْزَمُهَا قَضَاءُهُ. Kalau puasa, puasa wajib ya, harus dikodo. Kalau puasa itu harus dikodo, puasa wajib. Kalau sholat, dikodo enggak? Sholat tidak dikodo oleh wanita haid. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala wa yajibu biwat'iha fil farj dinarun aw nisfuhu. Dan juga yang selain enggak boleh, yang selain salat dan puasa yang enggak boleh itu adalah berkumpul dengan suami istri enggak boleh, dan kalau misalnya tetap berkumpul pada masa haid maka dia harus wajib membayar kafarah sebanyak 1 dinar. 1 dinar atau setengahnya. 1 dinar atau setengahnya. Kalau enggak salah, 1 dinar itu 40 gram emas. 40 gram emas. Ntar dicek harganya berapa. Dan bukan cuma kafarohnya doang loh, ini dosa besar nih. dosa besar berkumpul dengan istri pada masa haid. Jadi jangan lihat, alah 40 gram emas gue bisa bayar. Ntar dulu, dosanya gede nih mas. Jangan. Jangan dilakuin. Jadi bukan dilihat, oh kafarohnya kecil atau bisa bayar, saya orang kaya atau bukan. Ini kalau dosa gak masalah, antum kaya atau miskin, tetap dosa. Tetap dosa, dosa besar. Waliyadubillah. Watubahul mubasyarah fi madunah. Adapun selain dari berkumpul dengan istri, selain bersetubuh, maka hukumnya tetap dibolehkan. Nah, ini permasalahan tentang haid yang bisa dibilang gampang. Setelah dari ini, ya mungkin pekan depan kita akan membahas permasalahan haid yang rada ngejelimet, apa itu? Mulai dari perempuan yang pertama kali masuk waktu haid. Ya kan, misalnya ada anak perempuan kita, dia pertama kali masuk haid, dia kan udah gak ketahuan harinya, lamanya berapa kali, berapa hari, ini darah haid atau bukan. Maka yang kayak begini termasuk yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Nah, kira cukup dulu pertemuan kita, sudah jam 9. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Allahu ta'ala a'lam.